Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita masih di dalam surat Al-Mulk. Yang utama yang telah kita lewat kemarin dalam hadis Abu Hurairah, 30 ayat ini, syafa'atul rajulin fa'akhrajathu minal nar wa adkhalathu al-jannah, mengeluarkan orang yang membacanya, yang menghafal, yang mengerti tentang ayat-ayat tersebut, mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Ada yang mungkin perlu kita selalu ingat. Dalam ayat yang pertama diterangkan oleh para ulama, di sini juga Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, mensucikan dirinya dari berbagai aib dan kekurangan, mengagungkan dan memuliakan dirinya. Allah menyebutkan tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci, maha mulia, lagi maha tinggi zat yang di tangannya al-mulk, kerajaan alam semesta ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan bahwa dirinya atas segala sesuatu maha kuasa, untuk mengingatkan kita, kita pun termasuk dari bagian alam ini, bagian dari dalam kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mungkin bisa lepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyadari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, semestinya menumbuhkan ke dalam diri kita kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini diturunkan di Mekah, yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatun al-awwalun, sahabat yang mula-mula masuk Islam ketika mereka berada di Mekah. Ayat-ayat yang menanamkan kekuasaan Allah, mengingatkan mereka tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah, betapa sempurna dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai kerajaan langit dan bumi, memiliki segala-gala yang ada di alam ini, sehingga membuat mereka betul-betul sangat dekat dan bergantung kepada Allah. Tidak ada yang mereka lakukan, tidak ada yang mereka dapatkan ataupun mereka rasakan, melainkan mereka yakini bahwa itu semua adalah datang dari Allah. Kebaikankah, berupa ketaatan-ketaatan, kemudahan-kemudahan, pertolongan-pertolongan, kemenangan, ataupun berupa kesulitan. Mereka meyakini bahwa ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menutup ayat yang pertama itu dengan wahwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ditanya mengapa dia berbuat, tapi kita yang ditanya tentang apa yang kita perbuat dan mengapa kita berbuat demikian. Allah berbuat apa yang Dia inginkan dan mau melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang lepas dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan pula dalam ayat yang berikutnya, Dia menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji hamba-hambanya, siapa yang paling baik amalannya, yang paling besar ketaatannya kepada Allah. Semakin dia yang paling bersegera mendekatkan diri kepada Allah, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, maha perkasa untuk menghukum siapa yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Dia mengampuni orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ayat yang berikutnya, beliau dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan, ini sudah kita lewati juga. Allah menerangkan tentang kekuasaannya tersebut. Dia menciptakan 7 langit yang berlapis, dan tidak ada satupun kejanggalan, kekurangan, aib, cacat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tantang, Allah perintahkan kita untuk mengulang. Kalau sekali lintas kita melihat, mungkin kita tidak mampu untuk mengamati mana kekeliruan ataupun kesalahan dalam ciptaan Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk mengulang. Lihat sekali lagi. Lihat sekali lagi. Bahkan kemudian benar, berikutnya ulangi lagi. Semakin kita mengulang, semakin kita berusaha untuk melihat, semakin tidak kita dapatkan dan hanya membuat payah dan letih mata kita. Nah, capai untuk mencari kekurangan yang ada di dalam ciptaan-ciptaan Allah yang maha sempurna. Begitu juga yang ada di dalam, yang ada pada diri kita sendiri, yang kemudian penciptaannya lebih ringan, ya, lebih kecil daripada penciptaan langit dan bumi. Allah menyebutkan la khalqu samawati wal ard akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dan lebih hebat daripada penciptaan manusia. Nah, ini untuk yakni menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa semua urusan yang ada di hadapan kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita teruskan ayat-ayat yang berikutnya. Setelah Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan, menghiasi langit-langit ini, langit dunia ini dengan masabih, bintang-bintang, dan menjadikannya rujum li syayatin untuk melempar para syaitan, dan Allah menyiapkan pula untuk mereka adab yang bernyala-nyala. Demikian pula orang-orang yang kafir yang seperti mereka, seperti para syaitan, durhakanya mereka disediakan pula untuk mereka adab yang ini, adab jahannam wa bisal masir, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya taqur. Apabila kena, ketika dilemparkan ke dalamnya para penghuni neraka jahannam tersebut, sami'u laha shahiqan wa hiya taqur, mereka mendengar suara neraka jahannam itu syahir wa hiya tafur, yakni tagli, yakni suara menggelegak mendidih karena dahsyatnya nyala kobaran api neraka jahannam karena marahnya murkanya kepada orang-orang yang dilemparkan ke dalamnya. Takadu tamayazu minal ghayr, dan hampir-hampir neraka itu pecah terbelah karena saking marahnya, bencinya kepada orang-orang yang dilemparkan ke dalamnya. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya satu rombongan, maka penghuni atau penjaga neraka bertanya kepada mereka, bukan pertanyaan menyambut marhaban selamat datang, tapi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya merendahkan, menyalahkan, mencela. Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kamu pemberi peringatan? Qalu, para penghuni neraka jahanam itu berkata, bala, nah, qad ja'ana nadhir, sudah datang kepada kami pemberi peringatan, fakadzabna, tapi kami mendustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami katakan bahwa Allah tidak pernah menurunkan sesuatu pun, in antum illa fi dhalalin kabir, bahkan kami mengatakan kepada para utusan tersebut, kamu ini tidak lain adalah dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, kata mereka akhirnya, seandainya kami mau mendengar apa yang diberitakan oleh para pemberi peringatan tersebut, aw naqilu, memahami, memikirkan apa yang mereka sampaikan, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak mungkin kami berada di dalam neraka sa'ir, tidak mungkin menjadi penghuni neraka sa'ir. Tapi penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Nah, qala syekh rahimahullah, walaqad jamalna, telah kami perindah, kami jadikan indah as-sama'ad dunya, langit dunia, allati tarawnaha wa talikum, yang kamu lihat ini, dan talikum, yang dekat dengan kamu, na bimasabih, dengan pelita, dengan pelita-pelita, wahya an-nujum, yaitu bintang-bintang, ala istilafiha fin nur wa dhiya, yang berbeda-beda dalam hal cahaya dan sinarnya. Fa innahu laula ma fiha minan nujum, kalau tidak ada langit nah bintang-bintang di langit tersebut, lakana saqfan mudzlima, maka langit itu tidak ubahnya atap yang gelap. La husna fihi wala jamal, tidak ada keelokan dan keindahan pada pada langit tersebut. Walakin ja'alallahu hadhihi an-nujuma zinatan lis-sama', akan tetapi Allah menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai perhiasan, penghias, membuat keindahan, nah menjadikan langit itu semakin indah. Wa jamalan wa nuran, sebagai cahaya. Wa hidayatan yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr, menjadi petunjuk, menjadi hukum apa? Orang-orang yang melihatnya bisa memperhitungkan waktu, bisa memperhitungkan pula arah, nah bahkan juga kiblat, di mana mereka seharusnya menyeni menghadap dalam ibadah atau dalam salat-salat mereka. Wala yunafi yakhbaruhu annahu zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih an yakuna katsirun minan nujum fawqa samawati as-sab'a fa inna as-samawati shaffafa wa bidzalika tahsulu zinatu lis-sama'i ad-dunya wa illam takun al-kawakib fiha. Nah, tidak bertentangan ketika Allah menyebutkan bahwa dia menghiasi langit dunia dengan pelita-pelita tersebut, bahwa banyak bintang-bintang itu di atas langit-langit yang tujuh atau di atas langit yang ketujuh, karena langit-langit itu syafafah, nah ini yani tembus, bisa menerawang. Nah kalau dikatakan tipis, di dalam sebagian riwayat disebutkan, kalau dikatakan tipis antara sebagian riwayat menyebutkan antara yang kita lihat ini dengan yakni permukaan berikutnya sebelum langit yang kedua itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Adalah yang kita lihat ini ya dengan nah sebelum langit yang berikutnya itu jarak yang dari bawah ini ke atasnya itu 500 tahun perjalanan. Antara yang atasnya itu dengan yang bawahnya langit yang berikutnya 500 tahun perjalanan. Satu tahun perjalanan, sebulan perjalanan, satu bulan saja perjalanan itu seperti dari Madinah ke Syam. Dari Madinah ke Palestina itu satu bulan perjalanan. Satu bulan, 500 tahun berapa bulan? Nah, ya. Nah, itu tebal. Nah. Seperti itu langit-langit dalam sebagian riwayat. Dan satunya dari Abbas atau dari apa? Ada menyatakan lemah. Nah, ala kulli hal di itulah keadaan langit. Wa bidzalika ya tasulu zinatu lis-sama'i dunya wa illam takun kawakib fiha. Sehingga nah langit dengan adanya pelita langit-langit apa namanya bintang-bintang di langit yang ketujuh itu, karena sama ya, langit-langit itu yakni tip dalam artian menerawang ya, kalau tipis ya bukan tipis ya, namanya nah transparan. Ya, nah, ya bisa terlihat, jadi seakan-akan terang. Nah, walaupun di langit dunia ini tidak ada bintang-bintangnya. Wallahu a'lam. Walau ja'alnaha ay al-masabih rujuman lisyayatin alladziina yuriduuna istiraqa khabaris sama', dan kami jadikan dia, yakni bintang-bintang tadi, rujum untuk melempar para syayatin. Nah, alladzi yuriduuna istiraqa khabaris sama', yang ingin mencuri berita-berita langit, berlapis mereka ya, satu di atas yang lainnya. Faja'alallahu hadhihi an-nujuma kharasatan lis-sama' an talaqqufi syayatin akhbar al-ard. Allah jadikan bintang-bintang ini penjaga-penjaga langit agar para syaitan itu terhalang untuk menangkap yakni berita-berita untuk nah, penduduk bumi. Fa hadhihi syahab, bintang-bintang tersebut yang berapi ini, allati turma minan nujum a'addahallahu fid dunya lisyayatin. Bintang-bintang berapi itu yang digunakan untuk melempar para syayatin, Allah siapkan nah untuk mereka di dunia sebagai adab ataupun pelemparan. Wa atadna lahum fil akhirah, sementara di akhirat Allah siapkan untuk mereka ada besair, neraka yang bernyala-nyala. Li'annahum tamarradu 'ala Allah, karena para syayatin ini, ini berarti maksud ini adalah syayatin al-jin, syayatin al-jin. Mereka karena mereka durhaka dan berani membangkang kepada Allah, wa adallu ibadahu, dan menyesatkan hamba-hamba Allah. Wa lihada kana atba'uhum minal kufar mislahum. Oleh karena itu para pengikut mereka dari kalangan orang-orang kafir itu seperti mereka disiapkan juga fa'adallahu lahum adzabas sa'ir. Juga disiapkan neraka yang bernyala-nyala untuk mereka. Falihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sama seperti pemimpin mempemimpin mereka. Saya final karangan jin ini wali, sebagaimana Allah nyatakan. Ini untuk orang-orang yang tidak beriman. Allati biha yuhanu bihi ahluhu ghayatul hawan. Yang dengan neraka tersebut jahannam ini Allah menghinakan penghuninya dengan sehina-hinanya. Qala rahimallah. Qala Allah Ta'ala idza ulqu fiha, ketika dilemparkan para penghuninya, ala wajhil ihanah wadzul, dilemparkan bukan dalam keadaan mereka baik-baik, didorong mungkin, dijungkir, disungkurkan ke mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Itu di sebagian mereka yang mensahihkan hadis larangan untuk tidur tengkurap, karena itu adalah tidurnya ahli neraka. Mereka dilemparkan, disungkurkan dari dalam wajah mereka tertelungkup. Sami'a laha syahiyatan, mereka dilemparkan ke dalam neraka tersebut. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka tersebut, sami'a laha syahiyatan, ay sautan 'aliyan fadhi'an. Suara yang tinggi, yang keras dan mengerikan. Dan mengenai kalimat yang lain, ulama menyebutkan syahid di sini taghli, jadi mendidih, menggelegak. Pernah suara mendengar suara api, apa misalnya api unggun? Pernah kan? Lumayan serem kan? Apalagi kalau besar. Dan neraka lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Kebakaran itu, kebakaran menghabiskan satu pasar. Itu masih sekian kecilnya, 70% dari neraka, api neraka yang melalap satu pasar besar misalnya, itu masih 70% ya. Api dunia itu masih 70% dari api neraka. Panas yang paling hebat, sehebat apapun yang bisa meluluhlantakkan satu pabrik misalnya, Pentagon misalnya, nasallahu alaihi wa sallam, semoga Allah segera menghancurkan ya, itu sekuenam. Sebesar ini itu pun apinya itu masih sangat kecil, masih 70% dari panasnya neraka. Ketika orang penghuni-penghuni yang dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar sultan alian fadian. Kenapa? Karena marahnya. Seperti dalam ayat berikutnya dikatakan, takadu tamayyazu minal ghayz, sampai-sampai hampir neraka itu terbelah. Saking dahsyatnya, karena bencinya dan marahnya ghaiz terhadap orang-orang yang dilemparkan. Takadu ala ijtima'iha an yufariqa ba'daha ba'dan. Ini ketika dia menyatu seperti ini, terkumpulnya neraka tersebut, jadi karena gejolaknya yang luar biasa, hampir-hampir an yufariqa ba'daha ba'dan, sebagian meninggalkan sebagian lagi, terbelah. Dan sebelah sama hampir pecah saking marahnya. Tanpa tiu min syiddati ghaidhiha 'alal kufar, hampir-hampir terbelah, terputus. Karena dahsyatnya kemarahan mereka terhadap neraka tersebut, terhadap orang-orang kafir. Fama dhannuka ma taf'alu bihim. Sekarang apa menurut Anda, menurut kita, kira-kira demikian dahsyatnya marahnya neraka tersebut terhadap orang-orang kufar, kira-kira apa yang dia lakukan terhadap mereka? Idza hasalu fiha, ketika mereka masuk ke dalam neraka. Tidak terbayangkan lagi, bahkan untuk menggambarkan lagi dahsyatnya itu, bayangkanlah ketika di sirat yang lebih tajam dari pedang, kemudian lebih licin dari kaca yang kena minyak oli yang luar biasa licinnya, enggak bisa tetap berdiri di atasnya. Seperti itu ternyata di hadapan kita. Bayangkan di hadapan kita orang-orang yang dilemparkan ke dalam api. Yang dia berjalan belum lagi tetap basah pun langkah, sudah terjungkal ke dalam api. Ada yang bergelantungan, ada yang merangkak, ada yang berlari. Dalam hal yang seperti ini, coba ketika mungkin kita sendirian, bayangkan kalau saya yang dilemparkan, kalau saya yang terpeleset, kalau saya yang jatuh bangun menitinya, kira-kira bagaimana? Nah, ini membayangkan, nah, yang demikian, dan itu terjadi nanti di hari kiamat, dan semoga Allah menyelamatkan kita. Dan tidak ada satupun yang tidak melewatinya. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kamu melainkan pasti melewati sirat tersebut. Tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain. Sementara kita harus melewati jalan yang sangat licin, jalan yang sangat tajam, menggelincirkan. Belum lagi di kiri kanannya ada kalalit, cakar-cakar pengait yang menyambar-nyambar. Ada orang yang kita lihat di depan sana mungkin sudah tersambar bajunya koyak-koyak sampai di seberang juga. Subhanallah. Ada orang-orang yang mereka di seberang sana, nah, sudah melihat yang sudah sampai dalam keadaan memanggil, berdoa, Allahumma sallim sallim para anbiya war rusul, nah, para syuhada, orang-orang yang sudah lebih dahulu. Bayangkan ketika kita belum berani untuk melangkahkan, mencicahkan kaki di jalan tersebut, tetapi mau enam, harus, tidak ada pilihan lain. Nah, enggak ada lagi tempat mau melarikan diri, neraka di depan kita. Nah, jalan yang sedemikian tajam dan licinnya, kalalit yang siap menyambar-nyambar, dan penjaga neraka yang siap melemparkan siapa yang tidak mau. Pada dasar yang seperti ini, ini membangkitkan, yani takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul-betul mereka menjadi ingin selamat dari yang seperti ini, maka betul-betul memperbaiki dirinya, hubungannya dengan Allah dan dengan sesama. Itu, nah, selamat dia mungkin di sirat, subhanallah, alhamdulillah, banyak amalannya, tapi masih ada di kantara, dia akan bertemu lagi. Di kantara dia akan bertemu dengan orang yang dizalimi, orang yang bersinggungan, teman-teman dia di dunia, nah, tetangga dia, nah, mereka akan menuntut. Nah, di situ masih ada persidangan berikutnya. Datang dia membawa puasa yang lumayan, masya Allah, Senin Kamisnya, atau puasa Daudnya, atau setiap tiga hari setiap bulan dia lakukan, nah, atau puasa nazarnya, subhanallah, banyak puasanya, kemudian banyak qiyamul lailnya. Tetapi dia mendzalimi si fulan, mendzalimi si alan, nah, merusak kehormatannya, meruntuhkan haknya, nah, menghibahnya, melakukan namimah, menipu, dan seterusnya, mengkhianati, menumpahkan darahnya, memukulnya, merampas hartanya, subhanallah. Nah, diberikan kebaikan-kebaikan dia kepada mereka yang menjadi korban. Kalau belum cukup, maka kejelekan mereka yang diberikan kepada dia, dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, qala rahimahullah, bayangkan kira-kira apa yang dia perbuat terhadap orang-orang yang dilemparkan ke dalamnya. Nah, kita bayangkan aja lah, kalau misalnya bayangkan sudah, nah, di dunia saja. Nah, kalau benar ya, mungkin kita dulu sering melihat atau dengar beritanya. Kalau sudah maling itu masuk ke dalam penjara, apa kira-kira yang terjadi? Dipermak kan? Iya kan? Iya. Iya kan? Hancur dia, dipukulin atau mungkin sama orang-orang itu sendiri. Nah, mungkin sebagian penjaganya atau mungkin polisinya gemas dan jengkel. Nah, itu di dunia seperti itu. Ya, di neraka. Betul-betul orang-orang yang durhaka itu di, nah, luar biasa yang marahnya mereka kepada orang-orang yang durhaka ini. Nasallallahu salam wa alafiyah. Qala Syekh rahimahullah, "Tsumma dzakara tawbiq al-khizana li ahli al-." Kemudian Allah menyebutkan celaan, ejekan, ubnah, cercaan para penjaga penghuninya, di penjaga neraka tersebut, untuk para penghuninya. Faqala, "Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir?" Jadi bukan teguran itu, jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan sambutan yang mesra. Nah, tapi apa? Celaan. Nah, ayat 6. Halukum hadza wastihaqukum nar ka'annakum lam tukhbaru 'alai anha walam tuhadzirkum an nudru minha. Seakan-akan ini keadaan kamu seperti ini sekarang ini, kamu mendapatkan, yakni neraka, berhak untuk menerima azab neraka ini, seakan-akan kamu belum pernah diberitahu, sebelum pernah diberitakan tentang neraka, belum pernah sampai kepada kamu orang-orang yang menyampaikan, yang peringatkan kamu dari neraka ini. Nah. Qalu, mereka menyatakan jawaban mereka, bala. Jadi pertanyaan, alam ya'tikum nadhir, bukankah pernah datang kepadamu seorang nadhir pemberi peringatan? Bala, betul. Qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami dustakan dia. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak pernah menurunkan sesuatu pun. In antum, kamu wahai para pemberi peringatan, tidak lain itu illa fi dhalalin kabir, berada dalam kesesatan yang sangat besar. Nah, ini jawaban mereka. Ya, enggak mungkin, apalagi mereka di zaman masa-masa itu, enggak mungkin Allah mengutus seorang rasul. Nah, dari kalangan manusia, mestinya Allah turunkan malaikat. Nah, subhanallah. Kalau Rasulullah, para rasul itu pun mau membantah, ya mudah sebetulnya, tapi Allah, nah, Allah mengajarkan, disebut, nah, banyak alasan di jawaban-jawaban disebutkan oleh Allah. Nah, betapa Allah mengutus seorang rasul itu karena penduduk yang ada di bumi ini adalah manusia, dari kalangan manusia juga, sehingga mereka mampu, yakni akan melihat bahwa rasul yang sama seperti mereka keadaannya itu beribadah kepada Allah dengan keadaan seperti itu. Kalau yang diutus adalah para malaikat, bagaimana mungkin mereka bisa beribadah kepada Allah? Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak mendekati istrinya, ya, tidak punya istri, dan tidak punya anak. Nah, dan setiap saat dalam keadaan dia beribadah. Bagaimana mungkin manusia sanggup? Mereka butuh istirahat, mereka butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh anak, istri. Nah, subhanallah. Fajamau, kata Syekh, fajamau baina takdzibihim al-khass wa takdzibil 'am bi kulli ma anzalallah. Di mereka dalam ayat jawaban tersebut, mereka menyatukan antara sikap mereka mendustakan secara khusus terhadap rasul tersebut, nah, dan menyinggung takdir yang umum dengan semua yang Allah turunkan. Nah, mereka dustakan rasul yang datang. Tidak mungkin, ya, kamu itu diutus oleh Allah. Tidak mungkin Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul. Kemudian takdir yang umum, mereka menyatakan bahwa Allah tidak pernah menurunkan apa-apa. Allah tidak pernah mengutus apa-apa, ya, mengirim siapapun untuk menjadi utusan, dan tidak pula menurunkan sesuatu pun. Jadi mereka menyatu dalam kalimat-kalimat ini, kata beliau rahimahullah, bahwa mereka mengingkari kedatangan rasul yang diutus kepada mereka, dan juga mengingkari pula, nah, bahwa Allah menurunkan suatu menjadi tuntunan untuk mereka, bahkan secara umum. Walam yakfihim dzalik, dan ternyata tidak mencukupkan mereka. Hatta a'lanu, sampai mereka a'lanu, menampakkan, mengumumkan terang-terangan bidzalali rusul. Sudah mereka mendustakan para rasul, mengingkari bahwa Allah menurunkan sesuatu, bahkan mereka menganggap rasul-rasul tersebut berada dalam kesesatan yang luar biasa parahnya. Nah, hatta a'lanu bi dhalalir rusul al-mundirin wa humul hudatul muhtadin. Wa humul hudatul al-muhtadun. Nah, padahal rasul-rasul itu adalah para pemberi petunjuk yang terbimbing. Nah, terbimbing, mereka bukan dari hawa nafsu mereka, keinginan mereka, bahkan mereka tidak pernah tahu sebelumnya mereka akan menjadi rasul. Dan tidak pula berangan-angan. Dengan ini seperti disebutkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kaget ketika dikatakan oleh Warqah bin Naufal, yang ketika itu masih Nasrani, bagi Nabi, yakni bahwa kaumnya akan memusuhi dan bahkan mengusir beliau. Awal mukhriji yahum, kaget Rasulullah. Begitu hebatnya, begitu dekatnya pergaulan mereka selama ini sebelum beliau menerima wahyu, apakah mereka akan mengusirku? Dia menunjukkan bahwa beliau sama sekali tidak berharap, tidak pernah berangan-angan menjadi nabi dan rasul. Nah, tidak pernah terpikirkan. Seperti juga dalam ayat yang lain, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Allah menyatakan demikian tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. tidak tahu tentang apa itu kitab, tidak pula tahu tentang apa itu iman. Nah, mereka semata-mata dibimbing oleh Allah, dipilih oleh Allah dan dibimbing oleh Allah. Qala walam yaktafu bi mujarrad ad-dalal. Bahkan ternyata tidak cukup hanya sekedar menganggap. Nah, para rasul itu sesat. Bal ja'alu dalalahum dalalan kabira. Menerangkan menambah lagi sifatnya itu kesesatan yang sangat besar. Berarti menunjukkan kesesatan yang sangat parah. Jadi para rasul itu dianggap membawa kesesatan yang sangat sangat buruk. Dan ini banyak sekarang model munam, walaupun secara halus ya, tidak terjadi apa namanya? Tidak terang-terangan, tapi menyalahkan bahwa para nabi itu salah semua. Nabi Nuh dianggap salah, kemudian Nabi Musa dianggap salah, beliau Rasulullah SAW. Tapi tidak terang-terangan mereka. Nah, dalam buku-buku mereka termaktub yang demikian. Nah, dari kalangan mereka menganggap dakwah Nabi Nuh yaitu terlalu kaku, terlalu sempit, membatasi, hilang sesembahan itu cuma satu. Nah, qala fa ayyu indadin wa takabburin wa dhulmin yusbihu hadha. Keingkaran dan kesombongan serta kezaliman mana lagi yang menyerupai ini, yang lebih parah daripada sikap mereka. Sudah mereka menentang, mendustakan rasul tersebut, mereka yakni mengingkari pula Allah menurunkan sesuatu, tambah lagi mereka menyatakan para rasul itu berada dalam kesesatan yang sangat parah sesatnya. Sebenarnya kita dapatkan dalam ayat-ayat yang disebutkan tentang cerita tentang para nabi, ada yang mereka katakan apa? Ini orang yang safah, dungu, dangkal pikirannya. Ada lagi yang mereka katakan majnun, gila. Nah, ada yang mereka katakan lagi pendusta. Ini yang mereka timpakan kepada, lemparkan kepada para anbiya sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang mengikuti jalan beliau pun, ya, mengikuti para anbiya berdakwah, mengajak manusia kembali kepada fitrahnya, mereka tuduh dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Dituduh sebagai pemecah belah persatuan. Paling ringannya julukan Wahabi dilekatkan kepada mereka. Nah, tapi itu sunnatullah. Ya, sunnatullah. Nah, Allah sudah menyebutkan para anbiya dan rasul itu pasti punya musuh dari kalangan jin dan manusia dan syayatinul jin wa syayatinul ins. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, saling membisikkan kata-kata yang menipu. Wali mereka dia dari kalangan jin ataupun saya manusia saling memberikan dukungan untuk mengingkari dan menjegal atau menentang dakwah para anbiya war rasul sepanjang masa. Nah, sampai hari kiamat nanti akan selalu demikian. Nah, jadi apa yang dikatakan ditimpakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan oleh Allah, "Ma yuqalu laka illa ma qadtila lirrusul min qablik." Apa yang ditimpakan, dituduhkan kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang sudah pernah dituduhkan kepada para nabi sebelummu. Mereka juga ada yang mengedi katakan gila, ada yang dungu, ada yang artinya ingin tampil. Ingin tampil. Atawa sobih balhum qaumun tawbun. Seakan-akan mereka saling berwasiat pesan sebelum mati, hati-hati. Sebelum mati yang satunya bapak moyangnya nanti mengatakan lagi demikian. Nah, qala rahimahullah qauluhu ta'ala wa qalu ay mu'tarifin. Kemudian mereka berkata dalam keadaan mengakui bi'adami ahliyatihim lil huda wa rasyad. Nah, mereka pun mengakui bahwa memang tidak pantas, bukan ahlinya untuk mendapatkan hidayah dan bimbingan. Kata mereka, law kunna nasma, kalau kami mau mendengar, aw naqil, kalau kami mau memahami, makunna fi ashabis sa'ir, tidak mungkin kami berada di neraka, di neraka atau menjadi penghuni neraka sa'ir. Fa nafau an anfusihim turuqal huda. Jadi mereka menafikan dari diri mereka jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu, jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah wahyu Islam, mendengar lima anzalallah, mau memperhatikan dengan telinganya. Nah, berita yang disampaikan, diterangkan, dinasehatkan oleh para anbiya wa rasul, wajaat bihi rasul, dan dibawa oleh para rasul, wal aql, alladhi yanfa'u sahibahu al-aql, yani hati. Nah, akal, pemahaman yang memberi manfaat, yang berguna bagi pemiliknya. Wa yuwaffiquhu ala haqa'iq wa yuqifuhu ala haqa'iqil asya, yang menghentikannya, mendudukkan dia pada, artinya menghadapkan dia kepada hakikat segala sesuatu. Nah, kalau hati itu sehat, kalau hati itu hidup, kalau hati itu bersih. Tapi kalau tidak, seperti yang sudah kita lewati. Nah, kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksihun, hati itu diliputi oleh kegelapan sehingga tidak ada cahaya hidayah yang masuk ke dalam hati tersebut, maka mereka akan menentang, mengingkari. Wa itharu khair, adanya sikap mengutamakan, melebihkan, mendahulukan kebaikan, menginginkan kebaikan. Wal inzijar an kulli ma aqibatuhu dzamimah, dan berhenti, tercegah dari segala sesuatu yang akibatnya adalah celaan. Fala sam'alahum wala aqla, jadi tidak mereka memiliki akal dan mereka tidak pun memiliki pendengaran. Nah, kalau artinya pendengaran di sini yang bermanfaat buat mereka. Nah, kalau tidak, sama, mereka juga mendengar kata-kata para anbiya atau rasul. Mereka juga menangkap yang tahu apa yang dimaksudkan oleh para anbiya dan rasul. Bukan artinya orang-orang betul-betul idiot yang tidak mengerti pembicaraan orang. Tapi lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yasma'una la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ini keadaan mereka. Nah, keadaan mereka, balhum adall, ulaika kal an'am balhum adall. Nah, punya hati, punya akal, tapi tidak berfungsi akal tersebut, tidak bisa mereka memahami, mencerna, menangkap atau menerima apa yang disampaikan oleh para anbiya wa rasul. Dan punya mata, tapi tidak bisa melihat kenyataan betapa benarnya apa yang disampaikan oleh para anbiya wa rasul, dan tidak punya, dan telinga mereka tidak bisa mendengar. Nah, wa hadza bi khilafi ahli al-yaqin, lain halnya dengan orang-orang yang memiliki keyakinan wal irfan dan pemahaman. Wa arbabus sidqi wal iman, orang-orang yang memiliki kejujuran dan keimanan. Fa innahum ayyadu imanahum bil adillah sam'iyyah, fa sami'u ma ja'a min indillah wa ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilman wa ma'rifatan wa amalan. Nah, mereka menguatkan keimanan mereka tersebut dengan dalil-dalil sam'i. Ada sudah keimanan tersebut dalam hati mereka, fitrah mereka mencari, cenderung kepada yang hak. Kemudian mereka kuatkan fitrah tersebut dengan mereka belajar, dengan mereka mendekat kepada yang hak, dengan ini mencarinya dengan dalil-dalil sam'i, apa yang mereka dengarkan, yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Nah, lalu maka mereka mendengar apa yang datang dari sisi Allah, dan mereka mendengar apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, baik dalam bentuk ilmu, ma'rifat dan amal. Wal adillatul aqliyah, nah, juga mereka menguatkan iman mereka dengan dalil-dalil aqli, penalaran. Wal ma'rifatul huda, yaitu mengenal al-huda minat dolar, mereka mampu untuk memisahkan mana yang hidayah berupa petunjuk, mana yang merupakan kesesatan. Wal hasan wal khad minal khabih, membedakan, mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Wal khair wal syar, kebaikan dan kejahatan. Wahum fil iman bihasabi ma mannallahu alaihim bihi minal iqtida' bil ma'kul wal mangkul. Jadi mereka, orang-orang ahlul yakin ini, yang selamat, yang tidak seperti orang-orang ashabun nar ini, mereka sesuai dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka, tingkatan-tingkatan iman mereka, dari sikap mereka ya tidak. Nah, mereka mau mengikuti al-ma'kul, sesuatu yang ma'kul, yang logis, dan al-mangkul, yang mereka dapatkan dari penukilan-penukilan, yakni riwayat-riwayat ataupun yang dibacakan kepada mereka dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa subhana man yahtasu bi fadlihi may yasha. Maka Maha Suci Allah yang mengkhususkan dengan karunia-Nya orang-orang yang Dia kehendaki. Wa yamunnu 'ala man yasha'u min ibadihi, dan memberikan karunia kepada yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa yaqdul man la yasluhu lil khair, dan Allah hinakan orang-orang yang memang tidak layak untuk menerima kebaikan. Ya, orang-orang yang ditutup, dan kita berlindung pada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini keadaannya. Datang al-bayan al-haq kepada kita, tapi kita tidak menerima, tidak mampu untuk menerimanya. Nah, Ya, kita membaca ataupun kita dengan membacanya sendiri dalam Al-Quran kita dapatkan terjemahannya, tapi tidak mampu untuk kita menangkap makna-maknanya apa yang tersirat di dalam kalimat-kalimat tersebut. Ini juga bahaya. Nah, ini menunjukkan terhalangnya kita dari yakni hidayah petunjuk. Nah, bisa jadi karena kedangkalan pemahaman keilmuan kita, bisa jadi pula na'udzubillah dari jeleknya niat-niat ataupun kekotoran yang ada di dalam hati kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya, orang-orang yang mereka didatangi Al-Quran, turun kepada mereka Al-Quran, nah, mereka mengingkari para rasul yang datang kepada mereka, dan mereka mengingkari pula ayat-ayat Allah ataupun yang semua yang diturunkan oleh Allah. Nah, sehingga mereka terlempar dan akhirnya menyesal setelahnya ini berada di dalam neraka. Laukunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, ini keadaan mereka. Maka seperti ini juga orang-orang yang mereka ketika di dunianya dalam keadaan mereka betul-betul sia-sia. Tidak enam petunjuk atau apa peringatan-peringatan itu datang kepada mereka, tidak mampu mereka untuk enam memahami dan menangkapnya. Qala ta'ala an ha'ula'i dakhilina al-nar al-mu'tarifina bi dhulmihim wa inadihim. Nanti Allah kemudian akan menyebutkan tentang orang-orang yang di dalam neraka itu, mereka mengakui betapa jahatnya mereka dahulu, betapa keras kepalanya mereka dahulu. Nah, itu pertengahannya ini artinya digambarkan oleh Allah supaya kita jangan seperti itu keadaannya. Sebelum kita mendapatnya ini, terjadi yang demikian, diingatkan kita kekuasaan-kekuasaan Allah. Ini bahayanya. Ini adalah bentuk-bentuk tarhib, tahdzir buat kita untuk menjauhi sifat-sifat mereka. Datang kepada kita al-haq, datang kepada kita al-bayan, sambut. Tundukkan hati kita untuk menerimanya. Mungkin sekarang belum bisa kita mencerna memahaminya, tapi mungkin ketika kita ada keinginan menerimanya dan yakin itu adalah benar, kita akan dibimbing oleh Allah untuk menyambutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain tentang ayat-ayat yang berikutnya. Nah,